Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Setoran hadis kalian, anak-anak yang masih kecil dekat orang tuanya, ya, yang masih kecil dekat orang tuanya. Kalau yang sudah besar, tidak mengapa kalau mau duduk di depan. Cuman yang masih kecil dekat dengan orang tuanya. Baca hadis antum. Hadis terakhir. Abu Muhammad. Ayo. An Abi Hurairah ta. Ahsan. Hadis lama masih ya, belum nambah kita. Abu Sulaiman. Ahsan. Bacinya, bacinya yang benar pakainya. Ahsan. Qala ma'aba nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam aman qattu in ishtaha wa hakalahu wa in kari tarakahu wa wahul bukhari. Ahsan, ijlis. Ahmad, hadis berapa? Hadis ketiga, jadi tadi qala tu'an umat qala umat istu'umat wa ma'in matanah abad muka fi wadi lahika fa Hasan Ijlis. Endak Abu Ismail Iqra. Naam. Ta'aman. Rawahul Bukhari. Ahsan. Endak Ikram. Ikra ya Ikram. Baca Ikram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aman qattu in ishtahu akalahu wa in karihahu adakahu. Ahsan, Masya Allah, Ijlis. Abu Zuhri, Mikra, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu barakahu rawahu Bukhari. Ahsan, Ijlis, kum. Anta babak An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu rawahu Bukhari. Ahsan. Hamdan hafal? Belum ya? Si baru. Enggak apa-apa. Kalau kalian bisa nyatat faedah, catat faedah. Kalau enggak bisa ya, ya tidur lebih baik daripada main-main ya. Barakallahu fikum. Ayuhal ahibbah a'azzakumullah, Sekarang kita masuk bab baru dari kitab Al-Jami', kitab Tawdihul Ahkam li Buluhil Maram. Kita sekarang masuk ke dalam bab Al-Bir Wassilah. Al-Bir Wassilah. Al-Bir telah kita lewati pembahasannya, penjelasannya. Al-Bir secara bahasa maknanya fi'lul khairat, perbuatan-perbuatan baik. Ini makna al-bir. Wassilah, as-silah itu silaturahmi, menyambung silaturahmi. Kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini faedah yang berkaitan tentang silaturahmi, menyambung silaturahmi. Di sini disebutkan hadis yang ke-1265. Hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akhrajahul Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan rizkinya, dimudahkan, dibanyakkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 5985. Kita baca penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam alaihi rahmatullah. Qala rahimahullah, man ahabba. Man ismu syartin jazim. Lafaz man ini dia isim syarat dan menjazmkan. Ahabba ini fi'il syarat. Wa jawabuhu, jawab syaratnya, falyasil rahimahu. Nanti sampai kita pada pelajaran bahasa Arab yang seperti ini. An yubsata fi lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, albina lil majhul. Di sini dia binanya, bangunannya majhul. Artinya fiilnya fiil majhul. Atau kata lainnya allazi lam yusamma fa'iluhu. Di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir. Maknanya adalah yuwassa, dilapangkan. Yubsato maknanya yuwassa, dilapangkan. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, bastuhu wa tawsi'uhu. Bastuhu maknanya tawsi'uhu, dilapangkan. Kasratuhu wa rizquhu, banyak. Ay marzuquhu maknanya rizkinya. Sesuatu yang diberikan kepadanya berupa rizki tersebut, itu yang dilapangkan. Masdar bimakna al-maf'ul. Ini masdar, namun maknanya makna maf'ul. An yunsa'a mabniyun lil majhul. Yunsa'a di sini majhul. Sama di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir. Fahuwa madmumul ya. Ya-nya didhammahkan. Yu. Thumma nunun sakinatun. Kemudian ada nun sukun setelahnya. Yun. Ba'daha setelahnya sin muhmalatun, setelahnya ada sin yang tidak ada titik tiganya. An yunsa. An yunsa. Summa hamzah, kemudian hamzah. An yunsa'a. Minal insa. Arti dia asal katanya dari insa. Insa maknanya adalah ta'khir, yaitu pengakhiran. Maknanya pengakhiran. Kok yang seperti ini dibahas ya oleh mereka? Kan sudah ada titiknya, sudah jelas itu harokatnya semua. Nah, para ulama tetap selalu membahas yang seperti ini. Sin muhmalah. Sin muhmalah itu artinya sin yang tidak ada titiknya. Yang tidak ada titik tiganya. Kalau yang ada titik tiganya apa? Sin, ya, muhmalah. Kemudian yang demikian, ini huruf nun, ini ada titiknya. Kemudian ini tidak ada titiknya. Yang demikian itu untuk memudahkan kita. Kalau sekarang alhamdulillah titik-titik itu sudah dilengkapi oleh para ulama. Mudah kita. Tinggal belajar bahasa Arabnya jadi giatkan terus. Kalau dulu dikasih tahu. Dulu enggak ada titik. Ini sin al-muhmalah, ini sin al-mu'jamah. Ini ada titiknya, ini al-musyaddadah, ini kasih tasdid. Dikasih tahu, oh berarti bacanya seperti ini. Pentingnya kembali kepada para ulama. Pentingnya kembali kepada ahlul ilmi, pada orang-orang yang berilmu dalam memahami urusan. Pentingnya kembali kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jikalau kalian tidak tahu. Bertanyalah kepada para ulama dalam urusan agama jikalau kalian tidak mengetahui. Yang seperti ini, alhamdulillah kita sekarang sudah dimudahkan. Dulu tidak ada, perlu belajar, perlu nanya sama ulama, berguru. Bergurunya pun waktunya itu tidak semudah kita, cepat. Pengumuman taklim datang masjid PLN, RS, deket itu, alhamdulillah. Kalau dulu ada yang satu hadis, satu bulan perjalanan. Coba antum bayangkan, satu bulan cuma dikasih satu hadis. Luar biasa. Ada yang sampai meninggalkan keluarganya. Ada yang sampai sudah kehabisan bekal. Bagaimana ini? Sampai bekal tinggal sedikit, dihemat-hemat. Tinggal sedikit. Perjalanan unta. Dulu belum ada pesawat. Belum ada mobil, ya. Entah jalan kaki paling, masya Allah, luar biasa letihnya zaman dahulu. Kalau sekarang alhamdulillah, ayuhlah hibah, manfaatkanlah fasilitas yang ada, manfaatkan. Tinggal kita semangat belajarnya lagi. Kalau sekarang ini tinggal kita semangat. Pengen ngafal hadis, antum buka Sahih Bukhari itu, antum sampai bosan ngafalnya, Sahih Bukhari masih tetap sebanyak itulah. Banyak ya. Hadisnya ribuan. Kalau dulu perjalanan jauh sebulan dapat satu hadis, kemudian menyampaikannya juga perlu perjuangan, ya. Artinya ketika sampai di tempat itu banyak orang yang mau belajar, bukan satu dua, ingin mendapat tempat yang lebih di depan, itu perjuangan. Kalau sekarang alhamdulillah, ya. Tidak letih seperti dulu. Dulu hadasana fulan saling sampai menyampaikan. Yang satu menyampaikan, oh syekh ini menyampaikan hadasana fulan. Tidak ada mic. Sekarang ada mic. Antum dengar semua ini? Ada yang enggak dengar? Dengar semua. Alhamdulillah. Dimudahkan fasilitas kita, ya. Subhanallah. Manfaatkan. Dan jangan sampai kita tidak kembali pada ulama. Tidak kembali kepada orang-orang yang berilmu dalam urusan agama. Jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai kita mengambil langkah sendiri dalam urusan agama ini. Bahaya. Seperti di sini. Ini titik-titik-titik. Makanya dibimbing semua para ulama, masya Allah. Dari perkara yang terkecil sampai perkara yang terbesar, semuanya diberikan perhatian oleh para ulama. Perhatian. Sampai ada yang mengatakan ulama itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Lu kok bisa? Iya. Para ulama, mereka berupaya menjaga kita dari api neraka. Sementara orang tua kita menjaga kita dari api dunia. Subhanallah. Kalau orang tuanya ulama, lebih bagus lagi. Masya Allah. Dijaga dari api dunia dan dijaga dari api neraka. Subhanallah. Para ulama itu memperhatikan umat. Sungguh besar pelayanannya terhadap umat. Jasanya lebih besar, sangat besar jasa para ulama. Sangat pantas kita doakan ketika kita menyebut nama mereka. Rahimahullahu ta'ala. Kita ambil sebagai contoh di sini pada zaman dahulu, sebagaimana yang pernah disampaikan kisah ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ada seorang yang ingin menelaah kitab Sahihul Bukhari. Ingin menelaah Sahihul Bukhari pakai pemahaman dia sendiri. Ketemulah hadis Al-Habbatus Sauda Shifa'un min kulli da. Artinya jintan hitam, Habbatus Sauda. Tahu ya Habbatus Sauda? Obat itu. Itu obat segala macam penyakit. Bunyi hadisnya seperti ini. Karena dahulu itu belum ada titik. Ini orang tidak mau kembali kepada para ulama, cari pakai pemahamannya sendiri. Wah, ini bacanya ini kayaknya ini Al-Hayyatus Sauda. Al-Hayyatus Sauda Shifa'un min kulli da. Apa arti Al-Hayyatus Sauda? Hayyah. Hayyah itu artinya ular. Al-Hayyatus Sauda, ular hitam, obat segala macam penyakit. Wah, mantep ini. Biar aku cari ular hitam. Cari dia ular hitam. Pergi ke hutan. Ketemu. Wah, ini dia. Ingat hadis. Al-Hayyatus Sauda, Shifa'un min kulli da. Ular hitam, obat segala macam penyakit. Dia ambil sama dia, dibunuh. Mati ularnya. Obat segala macam penyakit. Biar aku terjaga dari berbagai macam penyakit, aku makan. Dimakan sama dia. Qadarullah. Setelah itu, dia terkena racun ular. Meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia. Kenapa? Salah paham. Ternyata hadis itu bukan Hayyatus Sauda. Tapi Al-Habbatus Sauda. Tidak mau kembali kepada para ulama. Coba kalau dia kembali kepada para ulama, enggak akan seperti ini. Jadi masing-masing itu ada ahlinya, ya. Dalam urusan dunia saja, kita kalau enggak kembali kepada ahlinya, kacau. Iya kan? Masalah gas. Aku enggak bisa. Kalau enggak kembali kepada ahlinya, susah dong. Iya kan? Nah, itu. Yang lain gitu juga. Masalah apa lagi nih? Masalah kesehatan. Kalau enggak kembali kepada ahlinya, bahaya. Apalagi ini masalah agama. Masalah agama. Kalau sampai salah, bisa bercucuran darah. Bisa menyebabkan nyawa kita hilang. Meninggal dunia. Karena sampai salah. Bisa sesat, bisa menjadi sebab masuk ke dalam nerakanya Allah, na'udzubillah. Sampai salah pemahaman. Oleh karena itu, pentingnya kembali kepada ahlinya. Ya, karena kita itu enggak cukup untuk baca buku-buku terjemahan saja, itu enggak cukup. Soal antum rajin membaca, memang kita dianjurkan untuk rajin membaca. Baca, terus baca yang terjemahan semuanya. Ketemulah ayat Al-Quran. Nahnu khalaqnakum. Allah mengatakan, kami yang telah menciptakan kalian. Kami. Kami itu kan berarti banyak. Bukankah kul huwallahu ahad? Allah itu Esa, Allah itu satu. Kok di sini kami? Berarti Allah banyak. Ayo, bingung. Wah, tak benar. Pusing akhirnya. Coba kalau dia kembali kepada para ulama, kembali kepada ahli ilmi, selesai. Dia enggak akan pusing, enggak akan apa, enggak akan terpikir yang seperti ini. Jadi jauh, ya, ngambil kesimpulan sendiri. Kembali kepada ahli ilmi, ternyata nahnu itu dalam bahasa Arab itu bermakna untuk satu yang berbicara bisa. Ketika dia mengagungkan dirinya. Ketika ada Allah, ketika antum jumpai dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara nahnu, nahnu, nahnu, itu Allah mengagungkan dirinya. Untuk satu, untuk satu. Ya. Salah seorang ingin mengagungkan dirinya, menyebutkan keagungan dirinya dengan nahnu. dalam bahasa Arab konteksnya itu boleh. Boleh. Nah, selesai kan kalau kembali kepada ulama, kembali kepada ahlinya. Oh iya, ternyata memang seperti itu bahasa Arab. Memang seperti itu bahasa Arab. Nah, dipindahkan ke bahasa Indonesia, ya karena bahasa Indonesia itu adanya nahnu itu di terjemahan kita artinya kami ya. Adanya cuman itu. Jadi itulah yang disebutkan dalam bahasa Indonesia yang pasnya kami, jadi kami. Kalau ada lagi yang lebih pas itulah yang dipakai. Cuman yang di Indonesia yang pasnya terjemahannya kami, jadi kami gitu. Ya, ya. Penting kembali kepada ahlinya. Tidak bisa kita memahami sendiri. Ya. Hati-hati dalam agama ini enggak ada istilah otodidak. Ya. Wah itu si Fulan, masya Allah, pintar agama, otodidak dia itu belajar agama. Enggak, salah yang seperti itu. Enggak ada dalam istilah agama itu otodidak, enggak ada. Dia tuh pintar agama tuh cuma lihat-lihat aja. Lihat-lihat ustaz ceramah, lihat-lihat buku. Kemudian dia, subhanallah, lo bisa ngisi kemana-mana. Enggak benar yang seperti ini. Ya, tidak benar. Harus belajar ya. Barakallahu fikum. Antum aja bahasa Arab bisa enggak? Lihat-lihat sendiri coba. Antum merasa ya? Susah. Perlu adanya guru. Tapi kalau dalam urusan dunia mungkin itu pinter buat kaca misalkan. Berapa hari dia belajar? Cuman 2 hari. Setelah itu dia cuman lihat-lihat, setelah itu buka sendiri. Masya Allah sekarang usahanya maju. Mungkin dalam urusan dunia mungkin. Mungkin yang seperti itu, ya. Akan tapi dalam urusan agama tidak bisa. Barakallahu fikum. Tidak bisa kita ambil kesimpulan sendiri. Barakallahu fikum. Kita tetap harus bertanya kepada para ulama. Harus membuka kitab-kitab mereka. Karena mereka itu telah membahas semuanya itu telah dibahas oleh mereka. Baik yang secara umum, mereka menyebutkan kaidah-kaidah seperti ini. Demikian pula yang secara khusus. Yang secara khusus. Alhamdulillah. Kita ada para ulama. Kitab-kitab mereka tersebar. Jadi jangan kita sampai malas untuk belajar agama. Semangat terus belajar agama. Gali terus ilmu agama. Masih banyak lagi ilmu yang perlu kita pelajari. Bahasa Arab itu sebagian kecil darinya. Baru sebagian kecil. Masih banyak lagi. Ada ilmu mustalahul hadis, fikih, usul fikih, ya. Barakallahu fikum. Kalau kita berikan semua waktu kita enggak akan dapat kecuali sebagian. Sebagian baru dapat. Semua waktu kita, apalagi kita yang tidak semua waktu kita berikan. Jadi, kita pelajari yang bisa kita mampu, kita jalan terus, ya, jangan sampai loyo. Jangan sampai loyo. Semangat, semangat terus, ya. Kalau futur gimana? Boleh enggak futur? Boleh enggak futur? Hah? Kalau futurnya itu futur yang ringan. Misal baca Quran terus, ay capek baca Quran. Pindah ke baca majalah. Ay, selesai. Hari ini aku sudah baca ini, capek mau nambah lagi. Pindah ke yang lain. Ini enggak mengapa? Ini putur di atas sunnah, masih tetap di atas sunnah. Memang Rasulullah SAW mengatakan, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Dan masa putur itu ada juga. Kita merasakan, loyo kok kurang semangat. Itu biasa kita rasakan yang seperti itu. Akan tetapi, jangan keterusan. Ah, loyo terus, loyo, loyo. Lama-lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Udah, gak ikut lagi. Hilang. Itu namanya apa? Itu futur yang keterlaluan. Ya. Sehingga jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia, pembicaraannya ketemu lagi. Ngomongnya udah beda. Wah, tidak seperti dulu lagi. Bahasanya udah beda. Bahasanya sudah lain. Bahasanya sudah tidak ada agama-agamanya. Nah yang seperti itu tercela. Tapi kalau futur, misal melemah sebentar, biasa misal dalam satu hari itu murojaah bahasa Arabnya 3 kali. Ay, 1 kali belah. Masih dapat. Biasa dalam satu hari itu murojaah Al-Quran 3 kali. ayar ini dua kali lah, atau satu kali. Tak mengapa yang seperti itu, tidak mengapa. Masih tetap dalam koridor. Barakallahu fikum. Jadi intinya di sini pembahasan kita melihat dari yang seperti ini, pentingnya belajar, ya, pentingnya kembali kepada para ulama. Oleh karena itu yang seperti ini disampaikan oleh mereka. Ini dikasih titik, ini tidak dikasih titik, ini seperti ini, seperti ini. Menunjukkan begitu besarnya perhatian mereka, para ulama, kepada kita. Barakallahu fikum. Kita sebutkan di sini langsung faedahnya. Wakhtalafal ulama firrahim. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang ar-rahim. Faqilah dikatakan kullu dzirahimin mahram. Setiap yang mahram. Setiap yang mahram itulah rahim. Waqilah dan sebagian lagi mengatakan kullu waris. Setiap ahli waris itu rahim. Waqilah wal qarib. Sebagian ulama lagi mengatakan al-qarib, kerabat. Sawa'un kana mahraman, sama saja mahram, yang dia itu mahram, au ghairahu, atau yang tidak mahram. Kerabat yang mahram atau tidak mahram. Kerabat yang mahram, ma'ruf, seperti seorang perempuan kepada ayahnya, kepada adik laki-lakinya, kepada pamannya. Ini yang mahram. Kalau yang tidak mahram, seperti apa contohnya? Sepupu, ya. Ponakan mahram, ya. Sepupu, ya. Sepupu, anak paman. Itu masih kerabat kita, cuman tidak mahram. Tidak mahram. Barakallahu fikum. Ya. Ipar, ya. Ipar. Tidak mahram. Cuman ada hubungan, gitu. Ada hubungan. Wallahu alam, yang terakhir ini yang lebih mendekati, ya. Namun, sisi penekanannya tentu berbeda-beda. Seorang anak dengan ayahnya tentu lebih ditekankan daripada selainnya. Seorang saudara terhadap saudara lainnya yang statusnya kandung tentu lebih ditekankan lagi untuk menjaga silaturahmi daripada dengan seorang sepupu. Ya. Yang lebih dekat itu lebih ditekankan untuk dijaga silaturahminya. Barakallahu fikum. Ma yukhadhu min al-hadis, faedah yang bisa diambil dari al-hadis. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dalam ayat ini orang-orang yang menjaga silaturahmi, menjaga rahimnya, menyambung apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disambung, dan takut kepada Rabbnya, dan mereka takut jeleknya hari penghisapan, hari kiamat, hari amalan-amalan itu dihisap. Mereka takut ketika amalan mereka menjadi jelek dan tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Di antara amalan yang mereka lakukan adalah menyambung silaturahmi. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, zahir fi silatil arham. Ayat ini jelas menjelaskan tentang menyambung silaturahmi. Wa huwa qawlu Qatadah, dan ini pendapatnya Qatadah. Wa aktsarul mufassirin, dan kebanyakan ahli tafsir. Wa huwa ma'a dzalik yatanawal jami'a ta'at. Bersamaan dengan itu, ayat ini juga mencakup semua perbuatan taat. Faedah yang berikutnya, ja'a fil Bukhari, disebutkan di dalam Sahihul Bukhari nomor 5989, dan disebutkan pula dalam Sahih Muslim nomor 2555, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rahim mu'allaqatun bil arsh. Ar-rahim ini dia tergantung di arsh. Taqul, dia mengatakan, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambungku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambungnya. Al-thalith, faedah yang ketiga, silaturrahim sababun qawiyun ja'alahu Allahu fi si'ati rizqil wasil. menyambung silaturahmi merupakan sebab yang kuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengannya keluasan rizki seseorang. Siapa yang menyambung silaturahmi, rezekinya diluaskan, dilapangkan. Wa barakah fi atharihi, dan mendapatkan keberkahan. Wa tuli umrihi, dalam rezekinya, demikian pula dalam usianya. Usianya berkah, kemudian juga rezekinya juga berkah. Di antara amalan yang menyebabkan seseorang mendapatkan rezeki, ini diantaranya, menyambung silaturahmi. Kemudian juga ada amalan yang lain, yaitu istighfar. Memperbanyak istighfar. Sebagaimana dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfarlah. Beristighfarlah. Hendaklah kalian minta ampun kepada Rabb kalian. Beristighfar. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa dampaknya ketika kalian memperbanyak istighfar? Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Kekeringan, kemarau. Di antara sebabnya apa? Kurangnya istighfar atau tidak ada istighfar. Atau banyaknya maksiat dari manusia. Jikalau kita ingin disuburkan negeri kita, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan berikutnya bagi orang yang memperbanyak istighfar, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian harta yang banyak dan anak-anak. Harta dan anak-anak yang banyak. Dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan seseorang dari sisi hartanya ketika dia memperbanyak istighfar. Demikian pula keturunannya. Ingin punya anak? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an surat Nuh dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kalau dalam hadis tadi hadisnya, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Liktisabil a'mali salihah, karena dia berupaya untuk melakukan amalan saleh, wa tazawwud min daril mamar ila daril qarar, dan berbekal dari negerinya menuju negeri yang abadi, yakni di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang menyambung silaturahmi akan dipanjangkan usianya. Sementara dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-34 disebutkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, tidak bisa diakhirkan sesaat pun dan tidak pula dimajukan. Loh, bagaimana? Kayaknya bertentangan. Sabar dulu. Tidak ada yang bertentangan dalam syariat Islam. Karena kurangnya pemahaman kita. Kita yang terkadang memahami, oh, kayak bertentangan. Namun kalau kita kembali pada pemahaman ulama, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Semuanya ada jalan keluarnya. Terjadi beberapa pendapat di antara ulama tentang memahami ayat ini. Mengkompromikan ayat ini dengan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan antuhmal aziyadah ala annaha kinayatun anil barakati fil umri. Aziyadah, tambahan usia dalam hadis tersebut, maknanya adalah diberkahi usianya. Usianya tetap, tapi diberkahi, kebaikan terus datang. Bisa babi taufik ila ta'atillah wa ammarati waktihi bima yanfa'uhu. Disebabkan dia telah diberikan taufik untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah. dan waktunya pun bermanfaat, bermanfaat karena dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagian ulama memaknakan, mengkompromikan hadis ini dengan ayat ini, antuh malaziyadah ala hakikatiha. Benar, memang bertambah usianya, secara hakikatnya bertambah. Wadzalika binisbati lil ajali mu'allaqil maktub fil lawhil madfu' lil malak. Akan tetapi, misal usianya itu sesuai dengan yang ditulis di catatan lauh yang diberikan kepada malaikat. Masalan kutiba annahu in ata'a fulan fa umruhu kadza wa illa fa umruhu kadza. Wallahu ta'ala aliman bil waqi' minhuma. Gampangnya yang diketahui oleh malaikat usia dia ini 80 tahun. 80 tahun dicabut. Ternyata dia memperbanyak silaturahmi. Allah subhanahu wa ta'ala tambah 82 tahun. Padahal memang dari sananya di lauhul mahfud yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 82 tahun. Ya. Yang diketahui malaikat, yang Allah beritahu kepada malaikat 80 tahun. Karena malaikat tidak tahu yang gaib. Tidak tahu yang gaib. Jadi ketika mau mencabut 80 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala beri tangguh, tambah 2 tahun lagi. Karena memang sudah ditentukan di sana 82 tahun. Nah, Allah jadikan sebab-sebabnya, yakni sebabnya dia menyambung silaturahmi. Paham tuh? Nah, yang ketiga ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Memang usianya itu 82 tahun, memang segitu usianya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebab, jadikan dia untuk melakukan sebab-sebab untuk panjang usianya. Memang sudah dari sananya, dia dipanjangkan usianya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia melaksanakan sebab-sebab yang bisa membuat usianya panjang. Memang sudah ditentukan usianya panjang. Sama seperti makan, olahraga, itu kan menjadi sebab panjangnya usia juga. Orang menjaga kesehatan, ya kan? Antum menjaga kesehatan, minum vitamin, minum madu, itu tujuannya apa? Untuk sehat, kan? Nah, dia melakukan sebab ini tujuannya untuk sehat tadi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia melakukan sebab itu sehingga dia sehat dan usianya pun panjang, terus berlanjut. Nah, demikian pula ketika dia menyambung silaturahmi, memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dia melakukan perbuatan ini sehingga usianya panjang. Sampai 82 tahun. Wallahu'alam, inilah yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, yang terakhir ini yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Mubasam. Wara'a ahsan min hadaini al-qawlain wa'ara. Aku berpendapat yang lebih bagus dari dua pendapat ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebab sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di tadi. Sudah memang segitu usianya, namun Allah takdirkan dia melakukan sebab-sebab sehingga memang panjang. Usianya memang panjang. Paham tuh? Ini yang ketiga. Yang kedua tadi, dalilnya adalah yang disebutkan di sini yang menyertakan dalil itu yang kedua, yakni sesuai dengan yang diketahui malaikat 80, kemudian usianya itu ternyata bertambah karena sudah ditentukan di lahul mahfud sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Antum bisa buka Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan yang Allah kehendaki. Jadi yang di tangan malaikat, yang di catatan malaikat itu bisa berubah. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada ummul kitab. Ini yang tidak berubah, tetap. Sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Ya, paham tuh? Nah, kita cukupkan sampai sini, kita insyaallah lanjutkan ba'da isya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. No ini. Dengar kabar.